Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan dan kenikmatan kepada kita semua, terutama a'zamun ni'am. Allah Subhanahu wa taala masih mempertahankan keimanan dan keislaman di dalam dada-dada kita semua. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang patut untuk kita selalu bersyukur kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah pertemuan yang ketiga pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah. Surat yang sangat besar dan surat yang mulia, sehingga banyak sekali penamaan-penamaannya di dalam syariat ini. Disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena setiap pembahasan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka secara mujmal, secara global dan umum, itu semua tertulis dan termaktub di dalam surat Al-Fatihah. Makanya oleh karena itu disebut dengan Ummul Quran dan selalu dibaca oleh kaum muslimin di dalam setiap rakaat salat mereka, dikarenakan padanya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Telah kita jelaskan ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah kita jelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama atau Alhamdulillah ayat yang pertama. Maka yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sudah mempelajari bahwa di dalam ayat ini terkandung makna ar-raja, terkandung makna al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Rabb, pemilik, pencipta dan yang mengatur seluruh alam semesta ini, yang memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan dan kecukupan. Sehingga oleh karena itu kita sangat mencintai Allah, dan tentunya semua itu ada konsekuensinya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, bukan hanya sebatas dengan lisan, kita ucapkan dengan lisan kita, akan tetapi kita harus menjalankan konsekuensi dari kecintaan tersebut. Di antara konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada kaum muslimin, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah beliau, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fiha ar-raja. Pada ayat ini terkandung makna ar-raja, berharap kepada Allah. pada ayat ini Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padanya terkandung makna ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah itu memiliki sifat Rahman, Rahim, maka tentu kita mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwa kasih sayang Allah itu luas, rahmatuhu wasi'ah. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu. Kasih sayang Allah itu luas, dan kasih sayang Allah itu selalu diunggulkan, selalu Allah utamakan daripada kemurkaannya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, maka akan muncul sikap raja. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin fiha al-khauf. Maliki Yaumiddin, padanya barakallahu fikum terkandung makna al-khauf. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, penguasa hari kebangkitan, maka akan muncul sikap al-khauf. Kalau kita menghayati ayat ini, penguasa dari hari kebangkitan, setelah umat manusia semuanya mati, binasa pada hari kiamat, mereka dibangkitkan sebagaimana mereka dilahirkan pertama kali di muka bumi ini. Khufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan telanjang, tidak memiliki alat kaki, dan dalam keadaan tidak dikhitan, sebagaimana mereka dilahirkan pertama kali di muka bumi ini. Itulah Maliki Yaumiddin, pemilik, penguasa hari kebangkitan, yang mana di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua, barakallahu fikum, apa yang telah diamalkan oleh umat manusia. Yang mana pada Yaumuddin, pada hari kebangkitan, matahari didekatkan kepada seluruh umat manusia, yang mana ketika itu umat manusia semuanya dibangkitkan di tempat, di satu tempat, dari awal sampai akhir, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kalinya, semuanya dibangkitkan dalam satu tempat, dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai umat manusia ketika itu mengeluh dan merasakan kepayahan dan kesusahan dalam keadaan tersebut, mencekam, kekhawatiran dan ketakutan yang sangat luar biasa, karena mereka akan diputuskan perkara mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, imma jannah wa imma nar. Baik itu imma jannah, mereka masuk jannah, atau dimasukkan ke dalam an-nar, akan diputuskan pada hari itu. Sehingga umat manusia ketakutan, mereka memiliki sikap kekhawatiran yang sangat luar biasa ketika itu, ditambah dengan keadaan matahari yang didekatkan dan bertumpuk-tumpuk, barakallahu fikum, kepayahan dan kesusahan yang mereka rasakan ketika itu. Maka datanglah mereka kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Adam. Akan tetapi Nabi Adam tidak sanggup untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan kepada mereka. Begitu pula mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya merasa tidak sanggup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keringanan, sampai datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Arsyur Rahman dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilfa ra'sak, angkat kepalamu, wasal ku'ta, mintalah engkau akan diberikan permintaan engkau, wasfa'tu syafa' dan berikanlah syafaat, maka akan diberikan syafaat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ketika itu kepada umat manusia berkat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'udma, syafaat yang besar yang hanya bisa dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Itulah yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Al-maqamul mahmud, doa yang selalu kita baca setelah azan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada, bangkitkanlah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempat kedudukan yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika seseorang mengingat hari kebangkitan, hari kebangkitan, maka akan muncul timbul sikap al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Keputusan apa yang akan diberikan kepada dia oleh Allah, yang mana ketika itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kesempatan untuk beramal sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya keluh kesah, seperti yang diucapkan oleh orang-orang zalim. Fatara zalimina, fatara mujrimina, musyrikina mimma fi. Ketika catatan-catatan amalan itu disampaikan kepada mereka, orang-orang zalim engkau lihat ketika itu, kata Allah, musyrikina mimma fi, khawatir dengan catatan-catatan tersebut. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka berkata, berkeluh kesah, ada apa celaka bagi kami, ada apa dengan catatan-catatan ini. Dia sama sekali tidak meninggalkan perkara kecil ataupun besar kecuali tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Maka ketika seseorang mengingat Maliki yaumiddin, hari kebangkitan, yang mana penguasa dan pemiliknya adalah Allah, akan muncul sikap al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tiga ayat sudah kita pelajari dari surat Al-Fatihah, mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji kesempurnaan hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kalau kita menghayati, akan muncul sikap al-mahabbah, kecintaan kepada Allah, karena dialah yang selalu memberikan kecukupan dan kenikmatan, pemilik, pencipta dan pengatur alam semesta ini, kekuasaannya yang sangat luas, tiada batas. Maliki yaumiddin. 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita membaca, tentu muncul sikap ar-raja, mengharap, berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang mana kasih sayang Allah itu selalu unggul dan didahulukan daripada kemurkaannya. Kemudian ayat yang ketiga, Malik Yaumiddin, penguasa dari hari kebangkitan, yang mana kalau seandainya kita membaca bagaimana berita-berita Nabi tentang hari kebangkitan, apa yang terjadi ketika itu, ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai semua orang tidak peduli lagi dengan aurat, baik pada dirinya ataupun pada orang lain yang dia lihat, yang mana kalau seandainya hal itu terjadi di muka bumi, tentu semua orang akan merasa risih. Tapi ketika itu tidak ada lagi pikiran, tidak peduli lagi, karena yang mereka pedulikan adalah nasib mereka setelah itu apa, keputusan apa yang akan dia terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul sikap al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ayat ini mengajarkan dan memberikan makna kepada kita sikap al-mahabbah, cinta kepada Allah, al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ar-raja, mengharap dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka apabila telah berkumpul tiga sifat ini pada seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, maka inilah asasul ibadah, fondasi dari ibadah yang benar. Seseorang muslim, dia harus beribadah di atas tiga hal ini, di atas tiga fondasi ini. Al-mahabbah, cinta kepada Allah. Ar-raja, berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, takut dari kemurkaan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bersifat dengan salah satu dari sifat ini, seperti orang yang beribadah hanya sebatas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa takut, dan juga tidak mengharap pahala dari Allah, ini adalah caranya, jalan ibadahnya orang-orang sufiyah, yang mana mereka mengatakan la na'budullaha khaufan min narihi wa la tama'an fi jannatihi. Kita tidak beribadah kepada Allah dikarenakan takut dari nerakanya, dan juga bukan dikarenakan kita mengharap surganya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu, dan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta kepada Allah. Sampai-sampai ada yang menyebutkan sebuah syair, syair. Naam, barakallahu fikum, sebuah pernyataan yang mana maknanya, kalau seandainya saya beribadah kepadamu ya Allah karena saya mengharap surgamu, maka jangan engkau masukkan saya ke dalam surgamu. Dan kalau seandainya saya beribadah kepadamu wahai Allah karena takut dari nerakamu, maka masukkanlah saya ke dalam nerakamu. Ini adalah ucapan yang sangat berat dan sangat mungkar. Sampai-sampai ada yang menyebutkan dan menisbatkan perkataan ini kepada Rabi'ah Ar-Ray. Rabi'ah Ar-Ray, siapa itu Rabi'ah Ar-Ray? Seorang ulama tabi'in dan salah satu dari gurunya Al-Imam Malik rahimahullah. Salah satu dari guru Al-Imam Malik rahimahullah. Rabi'ah Ar-Ray. Ray ini artinya akal. Kenapa beliau ini digelari dengan Ar-Ray? Dikarenakan kecerdasan beliau. Kecerdasan beliau. Ada cerita yang unik tentang Rabi'ah Ar-Ray. Bapaknya meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, Abdurrahman Al-Farruh. Dalam keadaan hamil dia berjihad sampai negeri yang jauh. Sudah 20 tahun baru dia pulang. Sampai di depan rumahnya, Rabi'ah tidak kuasa menahan rasa bangga dan bahagia, rasa kangen yang sangat luar biasa. Si bapak ini langsung masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam. Sementara ada anaknya di situ, anak laki-lakinya, Rabi'ah Ar-Ray. Belum mengenal bapaknya, orang belum pernah ketemu. Kaget kok ada muncul, akhirnya bertengkar, main gulat. Barakallahu fikum, sampai keluar. Akhirnya didengar sama ibunya dan dilihat ternyata itu adalah suaminya, dan dia menegur anaknya. Barakallahu fikum. Akhirnya di situ, ketika itu mereka saling menangis dan berpelukan. Keesokan harinya si anak Rabi'ah Ar-Ray berpamitan kepada ayahnya, saya pergi ke masjid dulu wahai ayah. Naam. Ya, setelah di masjid kemudian disusul oleh Abdurrahman Al-Farruh, barakallahu fikum. Naam. Dan selesai salat, sang imam menyampaikan kajian yang dihadiri oleh Al-Imam Malik dan kaum muslimin yang banyak, yang mana Abdurrahman berada di belakang, dan dia bertanya kepada orang yang di sebelahnya, siapa itu kok bagus sekali penyampaiannya. berilmu sekali itu orang. Kamu enggak tahu itu siapa? Itu adalah ulama yang terkenal zaman sekarang ini. Enggak tahu, saya soalnya baru datang. Oh iya, pantas. Itu adalah Rabi'ah Ar-Rai. Akhirnya seketika dia langsung lari ke rumah dan dia menangis di hadapan istrinya. Naam. Dan dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiku. Ar-Rabi'ah. Jadi ucapan tadi dinisbatkan kepada Rabi'ah Ar-Rai. Rabi'ah Ar-Rai. Padahal tidak mungkin ucapan itu diucapkan oleh Rabi'ah Ar-Rai, padahal beliau adalah ulama ahli sunnah wal jamaah dan termasuk dari gurunya Al-Imam Malik rahimahullah. Yang jelas, ucapan ini adalah ucapan yang batil, yang tidak ada dasarnya dan merupakan kesesatan. Kenapa demikian? Dikarenakan para rasul, para malaikat, makhluk yang paling mulia, mereka itu yakhafunallaha wa yarjuna rahmatah. Mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat dan para rasul itu sangat takut kepada Allah. Di samping itu juga mereka mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi, yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan rasa cinta dan rasa takut. Raghaban wa rahaba, rasa cinta dan takut, penuh harap kepada Allah. Wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rusul di dalam ayat ini, para rasul disifati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Sehingga oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa orang yang beribadah kepada Allah karena mengharap surga Allah berarti dia adalah seorang musyrik. Lah, ini merupakan ucapan yang batil. Orang yang beribadah kepada Allah karena takut neraka, dia musyrik, kata dia. Ini merupakan ucapan yang batil. Karena para rasul, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, utusan yang telah Allah pilih. Bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah? Dijelaskan di dalam ayat ini, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka beribadah kepada Allah, raghaban wa rahaba, dengan rasa cinta dan takut kepada Allah dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashiin, dan mereka beribadah kepada Allah dengan kekhusyuan. Ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Dan orang-orang saleh yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, orang-orang saleh yang diibadahi, yang disembah oleh orang-orang musyrikin, yang tentunya perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang salah, yaitu perbuatan orang-orang musyrikin kepada orang-orang saleh. Setinggi apapun kesolihan dan keilmuan seseorang, maka dia tetap tidak boleh untuk diibadahi, tidak boleh diminta dan dipanggil-panggil namanya di dalam doa. Kalau ingin berdoa kepada Allah, langsung sebut Allah, sebut nama-nama Allah. Tidak perlu menyebut nama Kiai Fulan, Wali Fulan, dan tidak perlu untuk datang kepada kuburan wali-wali tertentu untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Ini sama dengan perbuatan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mereka orang-orang soleh yang diibadahi tadi, sebenarnya sifat mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka selalu berusaha untuk mencari wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu, bagaimana cara mereka mencari cara wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah? Dengan ibadah, dengan sedekah, salat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan kasih sayang Allah. Wa yakhafuna azaba, dan mereka takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Haula'i kama jaa fi tafsir, siapakah yang dimaksud di dalam ayat ini? Disebutkan di dalam, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir, yaitu Al-Uzair wa Isa wa ummuhu alladzina kana ya'buduhumul musyrikun. Mereka itu adalah Al-Uzair. Uzair ini adalah orang yang dianggap sebagai putra Allah oleh orang-orang Yahud. Wa qalatu Yahudu Uzair ibn Allah, berkata orang-orang Yahud, Uzair adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih Isa ibn Maryam ibn Allah, Masih ibn Allah, Isa adalah putra Allah. Dan dikarenakan anggapan mereka bahwa Uzair adalah putra Allah, Isa adalah putra Allah, barakallahu fikum, mereka beribadah kepada orang-orang yang disebutkan ini. Mereka adalah orang-orang saleh. Bahkan Isa adalah seorang nabi, termasuk dari Nabi Ulul Azmi, nabinya Bani Israel, barakallahu fikum. Begitu pula ibunya, ibundanya, wa ummu Siddiqah, seorang Siddiqah, yang mana dia telah menyerahkan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan selalu beribadah di dalam mihrabnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada Isa, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria, Nabi Zakaria memasuki tempat Maryam, selalu didapati ada rizik, ada makanan. Qala anna laki hadza, berkata Nabi Zakaria, dari mana engkau dapatkan ini? Qalat huwa min indillah, ini semua adalah dari Allah, kata Maryam bintu Imran, barakallahu fikum. Mereka-mereka ini adalah orang-orang saleh, akan tetapi diibadahi oleh orang-orang musyrikun. Uzair beribadah kepada al-Yahud, beribadah kepada al-Uzair. An-Nasara beribadah kepada Isa dan ibundanya Maryam, padahal mereka adalah ubadun, hamba-hamba Allah, yarjuna rahmatullah, mengharapkan kasih sayang Allah. Wa yakhafuna azabah, dan takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yu'baduna ma Allah, lalu kenapa kok bisa mereka itu diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Ada yang menganggap bahwa mengkiaskan posisi Allah dengan seorang pejabat yang tinggi, yang mana kalau ingin menghadap atau ingin menyampaikan pesan permohonan kepada pejabat tersebut harus melalui perantara-perantara, melalui pengawalnya, ajudannya, melalui menterinya dan wakilnya, baru sampai kepada penguasa tersebut. Baik dia itu seorang gubernur atau presiden, gak sembarangan orang bisa langsung sampai langsung, secara langsung kepada penguasa tersebut. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak dosa, kata mereka. Kalau kita berdoa kepada Allah langsung, gak bakal diterima, gak bakal didengar oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengatakan seperti ini? Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, maka jawablah, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab permohonan seorang yang berdoa dan memohon apabila dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu melalui perantara. Dan kalau seandainya disamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa yang ada di muka bumi ini, ini merupakan sebuah barakallahu fikum penyerupaan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan seorang pun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Apapun yang dipermohonkan oleh hambanya, maka akan didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Ai a'buduka ya Rabbi bima madha. Yaitu saya beribadah kepada-Mu wahai Allah dengan tiga sifat tadi, dengan sifat sikap cinta kepada-Mu, sikap penuh harap kepada-Mu, dan sifat takut kepada-Mu. Fahadihi salatu arkanul ibadah. Tiga sifat ini adalah rukun ibadah. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Dan apabila diselewengkan kepada selain Allah, merupakan perbuatan syirik. Wa fi hadhihi salat ar-raddu 'ala man ta'allaqa bi wahidatin minhunna kama ta'allaqa bil mahabbati wahdah. Dan di dalam tiga ayat ini atau tiga sifat ini terdapat bantahan bagi orang yang hanya bergantung dengan salah satu dari tiga sifat tersebut, seperti orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan modal cinta saja, atau orang yang beribadah kepada Allah dengan modal berharap saja tanpa rasa cinta dan takut, atau yang terakhir dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal barakallahu fikum takut saja tanpa rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, dan ini merupakan kesesatan. Wa fiha minal fawaid, dan di dalam tiga ayat yang kita sebutkan tadi, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dan pada ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada ayat-ayat ini terdapat bantahan. Jadi bisa diurut ya. Naam, alhamdulillah fi rabbil alamin, rasa cinta, arrahmanir rahim raja mengharap, maliki yaumiddin takut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Yaitu kita beribadah kepada Allah dengan tiga sifat tadi. Nah, ayat yang keempat, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah bagaimana caranya? Nah, pondasinya seperti apa? Tiga sifat yang disebutkan pada tiga ayat sebelumnya. Nah, dan empat ayat yang disebutkan tadi terdapat bantahan terhadap tiga kelompok, yang mana masing-masing dari tiga kelompok tersebut hanya bergantung kepada salah satu dari tiga sifat tersebut. Kaman abidallah abadallah ta'ala bil mahabbati wahdaha. Seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan bermodal mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Barakallahu fikum. Wa kadzalika man abadallaha birraja wahdah fal murji'ah. Sebagaimana orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat raja saja, mengharap kasih sayang pahala saja, enggak ada modal takut kepada siksaan Allah, seperti orang-orang murji'ah. Siapa itu orang-orang murji'ah? Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Mereka mengatakan bahwasannya amalan itu tidak termasuk bagian dari keimanan. Sehingga konsekuensinya seperti apapun amalan seseorang, barakallahu fikum, banyak atau sedikit, maka selama dia masih mengucapkan iman dengan lisannya dan meyakini di dalam hatinya, barakallahu fikum, maka imannya masih tetap terjaga. Mereka tidak meyakini bahwa di sana ada pembatal-pembatal keimanan. Tidak meyakini bahwa di sana ada amalan-amalan yang perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Afwan, saya ubah. Nah, mereka meyakini bahwa di sana, barakallahu fikum, tidak ada yang mengurangi amalan satupun yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Tidak ada perbuatan manapun yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Karena bagi mereka iman semua orang itu sama. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan imannya Abu Bakar, Umar itu sama dengan imannya pelaku kemaksiatan. Karena mereka memisahkan antara iman dengan amalan. Barakallahu fikum. Mereka tidak peduli dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang bahwasannya amalan itu sangat penting kedudukannya di sisi keimanan, dan bahkan bisa menyempurnakan keimanan, bisa menaikkan keimanan, dan bisa mengurangi keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang beriman, apabila disebutkan nama Allah, maka hati mereka terenyuh. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Dan bagi mereka orang-orang murji'ah, iman itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Padahal Ahlussunnah meyakini bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dikarenakan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Sungguh merupakan sebuah kesesatan yang sangat nyata dari orang-orang murji'ah ini. Pada hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang malas di dalam beramal dan beribadah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kesesatan-kesesatan orang-orang murji'ah yang salah di dalam ibadah mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.